Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'ama yuwaikafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufthithana an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala ahli al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyam wa taqabbal minna ya Rabbana salihal a'mal wa kaffir anna ya Rabbana sayyatina wa ghfir lana dhunubana wa astur lana uyubana innaka antal ghaffar wa innaka antas sittir. Allahumma usurna yawmal qiyamati ma'azum ruti habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah setiap sore untuk belajar kenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna yang memberikan kepada kita kekuatan iman adalah Allah. Akan tetapi usaha itu adalah diserahkan kepada kita. Yang berusaha ingin menguatkan imannya, Allah akan beri. Yang berusaha kenal Allah, Allah akan beri jalan dan beri kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencariku, meniti jalan menuju ridhoku, niscaya akan aku beri petunjuk, akan aku beri kemudahan ke jalan tersebut. Untuk mendapatkan jalan menuju Allah, keridhaan Allah, syaratnya pertama dan utama adalah kita berusaha. Dan Allah tidak pernah ingkar janji, walladzina jahadu, yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum, niscaya akan aku beri petunjuk untuk sampai kepada keridhaanku. Maka usaha kita pun harus terus dan menerus, tidak ada hentinya, dan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jawabannya, yaitu kekuatan iman di dalam hati kita, sampai kita kepada ridha Allah, hingga husnul khatimah, kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kita kemarin sudah membahas tentang makna dari nama-nama Allah Al-Muhyi Al-Mumit Al-Mubdi Al-Mu'id. Kita sekarang kepada nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah zat yang berdiri sendiri, dan menjadikan yang lainnya bergantung, butuh kepadanya. Kalau Al-Qa'im, Kalau Allah dikatakan qaim, Allah berdiri dengan diri Allah sendiri, qaim binafsihi. Tapi kalau sudah al-qayyum, di samping Allah berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya, dan Allah menjadikan semua yang lainnya berdiri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian menerjemahkan dengan sederhana, ngurusi, al-qayyum itu yang mengurusi segala urusan hambanya. Sehingga jika ada hamba bisa berdiri, maka itu Allah yang memberdirikannya. Tegak, Allah yang menegakkannya. Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala dan yang tidak butuh kepada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada yang lainnya. Sehingga salah satu sifat yang selama ini diperkenalkan oleh para ulama adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, maknanya tidak butuh kepada selainnya. Tapi kalau selain Allah berdiri, butuh kepada selainnya. Siapa yang memberdirikannya? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berdiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Bahkan Al-Qayyum menjadikan yang lainnya berdiri karena butuh kepada Allah. Berdirinya yang lainnya, akhirnya keberadaan yang lainnya karena Allah. Berarti Allah lah zat yang menjadikan mereka berdiri. Sederhananya maknanya ngurusi mereka. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang mengurusi yang lainnya. Yang mengurusi kita. Dan tidak bisa mengurusi kalau kecuali Allah sendiri adalah mampu mengurusi dirinya. Atau tidak perlu diurusi oleh siapapun dan apapun. Maka Allah Al-Qayyum berdiri sendiri dan menjadikan yang lainnya berdiri. Atau Allah yang maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada yang lainnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi yang lainnya. Tegaknya semesta adalah karena Allah Al-Qayyum, tidak pernah henti Allah mengurusi itu semuanya. Tegaknya semesta ini karena Allah itu adalah Al-Qayyum. Allah yang terus-menerus mengurusi, ad-daim, terus-menerus, alladzi la yataghayyaru, dikatakan tidak berubah di dalam mengurusinya. Terus-menerus di dalam mengurusi makhluknya. Terus-menerus di dalam mengurusi makhluknya, tidak pernah berhenti sedetik pun. Allah Al-Qayyum. Bagian kita di saat kita kenal Allah adalah Al-Qayyum, maka bagian kita adalah semakin besar keyakinan untuk tidak butuh kecuali kepada Allah. Tidak butuh kepada selain Allah. Tidak butuh kecuali kepada Allah saja. Sehingga dalam segala urusan kita, mudah kita kembali kepada Allah. Karena kita tahu Allah adalah Al-Qayyum yang bakal ngurusi kita. Mudah kita berpasrah kepada Allah. Mudah kita nyerahkan urusan kita kepada Allah. Al-Wajid. Al-Wajid adalah yang memiliki segalanya. Yang memiliki segalanya. Dan tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Wajid, di situ ada segala sesuatu yang Allah harus ada. Sifat-sifat kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala ada sifat-sifat kesempurnaan Allah. yang tidak terbatas. Sifat kesempurnaan yang sesuai untuk Allah. Maha mendengar. Maha kuasa. Maha memiliki. Apalagi semua sifat kesempurnaan kalau kita jejer, maka Allah adalah wajid. Allah memiliki itu semuanya. Sehingga al-wajid, kalau wajidnya seorang manusia, manusia memiliki, akan tapi ada kekurangan di sana. Kita bisa dikatakan wajid. Seperti orang kaya dikatakan wajid, wajid. Dalam hadis Nabi, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Wajid dari manusia adalah yang cukup, yang kaya. Akan tapi wajidnya manusia masih ada kekurangannya. Tapi Allah wajid, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan kaya, maha kaya Allah. Memiliki segalanya. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan yang pantas untuk Allah, pasti Allah memiliki. Tapi kalau kita berbicara tentang kemuliaan seorang manusia, biarpun kita katakan dia manusia sempurna, maka ketahuilah, itu berbatas. Berbatas. Tapi kalau Allah tidak ada batasnya. Allah tidak ada batasnya. Allah adalah yang maha memiliki. Maha kaya dan tidak butuh kepada apapun. Al-wajid. Kemudian, kalau dikatakan Allah itu wajid, enggak ada istilahnya suatu ketika Allah butuh. Enggak terbayang, enggak boleh. Bahkan terlintas di benak kita, kalau segala kemuliaan yang pantas untuk Allah, lalu Allah faqituhu, Allah menjadikan itu semati, Allah tidak menemukan itu. Allah wajiduha. Apapun kemuliaan, sifat-sifat yang kita selama ini kita yakini itu pantas oleh Allah, pasti Allah mempunyai. Ya Allah jiduha. Jadi kalau sudah dikatakan wajid, itu mencakup segalanya. Segala, kalau seorang dikatakan wajid, paling hanya dalam unsur kekayaan saja. Wajid, punya kekayaan saja. Tapi mungkin dia pincang kakinya, mungkin matanya buta, mungkin telinganya tidak mendengar, tapi dia kaya, wajid kaya raya. Dan wajid dinisbatkan kepada Allah, untuk Allah semua, tidak ada yang tidak punya. Allah maha kaya. Itu kalau dikatakan manusia dalam hadis tadi, layyul wajidi, menunda-nundanya orang yang kaya, maka boleh direndahkan, dihinakan orang tersebut, karena dia zalim, pinjam duit, enggak balik-balik, enggak kembalikan. Layyul wajid. Tapi wajid di sini mempunyai kekayaan urusan uang saja, urusan materi saja, dunia. Tapi mungkin saja dia tidak punya takwa, mungkin tidak punya akhlak yang baik, mungkin tidak punya mata, mungkin tidak punya tangan, dan seterusnya. Tapi kalau wajid, lengkap, sempurna. Al-Majid, masih ingat kemarin Al-Majid? Kalau sudah dikatakan Allah itu Al-Majid, maha mulia. Dan segala bentuk kemuliaan, Allah maha mulia. Sudah dibahas panjang lebar kemarin tentang Al-Majid. Nama Allah Al-Majid. Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia di dalam zat-Nya. Sangat indah di dalam pekerjaannya. Agung dalam pemberiannya. Itu adalah Al-Majid yang sudah kita sebutkan. Sehingga kalau dikatakan Al-Majid, mulia. Artinya mulia di dalam zat-Nya. Indah di dalam pekerjaannya. Agung di dalam pemberiannya, karunianya. Maka Allah yang maha agung dalam karunia, maha indah dalam pekerjaannya, dan maha mulia dalam zat-Nya, itu adalah Al-Majid. Cuma biasanya langsung kita terjemahkan Al-Majid adalah maha mulia. Dan Imam Ghazali sudah dengan kaidahnya, jika ada nama berbeda, tidak ada arti yang sama. Pasti ada perbedaan. Kalau kita berbicara Allah Al-Azim, Allah yang maha agung, dengan Al-Kabir, maha besar, dengan Al-Jalil, maha besar, tentu ada perbedaan di situ. Kalau kita mengatakan Al-Majid, Allah maha mulia, tentu dengan berbeda dengan nama-nama Allah lain yang maha suci dan maha mulia yang lainnya. Jadi ada perbedaan. Akan tapi kalau kita maknai secara umum global, bukan detailnya, maka Al-Majid adalah zat yang maha mulia. Di dalam apa? Di dalam zatnya. Al-Majid mulia zatnya. Indah pekerjaannya. Agung pemberiannya. Itu adalah Al-Majid. Bagian kita, bagaimana di saat kita mengetahui Allah Al-Majid? Kalau sudah begitu, kita harus sadar kita adalah hamba. Hamba zat yang maha agung, yang maha mulia. Kita adalah hamba, maka tugas kita adalah terus-menerus mengagungkan Allah, memuliakan Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagumi sesuatu, memuliakan sesuatu, tentu memuliakan tidak cukup dengan lidah, akan tapi hakikat memuliakan kalau kita sudah patuh dengan apa yang diperintahkan oleh zat yang kita muliakan, Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid yang maha tunggal. Allah maha tunggal, tidak berbilang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha tunggal di sini adalah zatnya Allah maha tunggal. Sifat Allah tunggal. Dan pekerjaan Allah pun begitu. Sehingga dibahas oleh pakar akidah tentang sifat wahdaniyat, yaitu mengatakan Allah tunggal. Al-Wahid, dan juga nanti ada Al-Ahad. Al-Fardu, Allah maha tunggal. Tidak ada dua. Dan menduakan Tuhan Allah adalah syirik. Membuat sekutu bagi Allah. Satu pekerjaan yang membuat Allah murka. Keyakinan yang menjadikan Allah murka. Dan makna menduakan Allah, menyekutukan Allah, kadang halus tidak terasa. Seseorang mengatakan, ada makhluk yang mempunyai kekuasaan seperti Allah. Biarpun kita tidak mengatakan Tuhan Allah itu dua. Tapi kalau kita meyakini ada makhluk yang mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah, maka ini termasuk jenis syirik, menyekutukan Allah. Mempercayai ada penguasa laut selatan, dalam makna bukan kekuasaan kerajaan, bukan. Kita percaya seperti adanya Tuhan, apa tidak, kita percaya pokoknya mereka punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Maka ini termasuk masuk syirik, menyekutukan Allah. Sehingga pakar akidah Ahli Sunnati wal Jama'atil Asy'ariyati membahas dengan detail tentang hakikat tauhid, mengesakan Allah, mengatakan Allah maha tunggal, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardu. Maka di situ harus menafikan berbilangnya Allah di dalam lima hal. Atau dalam bahasa akidah adalah nafyul kumum al-khamsah, meniadakan kam yang lima. Allah tidak berbilang di dalam zatnya yang sambung dengannya. Allah harus kita nafikan, kita tiadakan Allah dari berbilang di dalam zatnya yang terpisah. Allah harus kita tiadakan, kita nafikan, kita tolak dari berbilang di dalam sifatnya. Yang sifatnya yang ada pada Allah. Dan Allah maha tunggal harus kita hindarkan dari berbilangnya Allah di dalam sifat yang terpisah selain Allah. Sifat yang dimiliki selain Allah. Kemudian Allah tidak berbilang di dalam urusan pekerjaannya. Maksudnya tidak ada yang mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Kam mutas, mungfasil fiddat. Kam mungfasil fil af'al. Jadi ada yang pertama adalah al-kam al-mutasil. Fidat. Kita harus menafikan bahasanya Allah berbilang biarpun dalam satu zat. Bagaimana berbilang dalam satu zat? Zat Allah tunggal. Tapi kalau sudah kita mengatakan terdiri dari Allah tunggal, menyatakan Allah itu tunggal, tapi dalam zat yang tunggal ini terdiri dari bagian-bagian. Apakah itu Tuhan terdiri dari, ya ini selama ini yang meyakini ada Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak dan seterusnya. Maka ini adalah menjadikan Allah, biarpun berkata mereka tiga di dalam satu, berarti satu terdiri dari tiga. Kalau satu terdiri dari tiga unsur, dan setiap unsur ini akan dibahas. Apa setiap satu unsur itu bisa jadi Tuhan? Kalau jawabnya, jika setiap unsur itu bisa jadi Tuhan secara sendirinya, maka saat itu kita sudah mengatakan adanya dua Tuhan. Karena setiap unsur Tuhan yang terdiri dari tiga tadi, setiap satu bagiannya itu bisa menjadi Tuhan secara sendirinya, maka dalam hal ini kita sudah menyekutukan Allah. Kalau kita katakan bahasanya, setiap unsur ini tidak akan bisa menjadi Tuhan kecuali dikumpulkan, maka jawabannya, jika di saat terpisah itu bukan Tuhan, kalau dikumpulkan tetap bukan Tuhan. Mustahil. Maka ini nafiyul kumum. Kita bahas dalam bahasan akidah. Kumum al-muttasil fiddad. Ada kum al-mungfasil fiddad. Ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah. Tidak Allah terdiri dari unsur-unsur, tapi meyakini di sana ada Tuhan selain Allah. Jelas. Mengatakan Fir'aun Tuhan, dan seterusnya ada Tuhan selain Allah. Maka itu adalah syirik. Belum bertauhid. Ada tentang sifat fiddat. Ada mengatakan Allah maha kuasa. Tapi sifat kudrah Allah itu tunggal. Jangan sampai ada mengatakan sifat kudrah Allah itu dua. Biarpun kita mengatakan Tuhan Allah itu satu, tunggal. Tapi kalau kita meyakini sifat Allah kudrat itu dua. Atau iradah dua. Ini termasuk belum benar imannya dan masih menyekutukan Allah. Karena kudrah Allah itu tunggal dan mencakup kepada segala mungkinat, segala hal yang mungkin diadakan dan mungkin ditiadakan oleh Allah. Sebab kalau dikatakan bahasanya Allah itu maha kuasa, ternyata kudrah Allah ini ada dua. Sehingga akan ditanyakan, yang menciptakanmu itu kudrah yang mana? Kudrah Allah yang A atau yang B? Jika dikatakan ini adalah kudrah A, lalu kudrah B bagaimana? Berarti kudrah B bukan. Seperti halnya di saat ada dua Tuhan, yang menciptakanmu Tuhan yang mana? Atau Tuhan bagi kerja ini, Tuhan menghidupkan, Tuhan menjaga, Tuhan mematikan. Nah ini kalau sudah seperti itu, Tuhan di sini tidak punya kekuatan mutlak, karena Tuhan yang menghidupkan tidak bisa protes di saat Tuhan yang ingin mematikan, mau mematikan. Atau Tuhan yang menjaga pun tidak bisa protes, karena dia tugasnya menjaga lestarinya makhluk ini setelah diciptakan oleh Tuhan A, kemudian Tuhan B menjaga. Ada Tuhan Brahma yang menciptakannya. Kemudian ada Tuhan yang menjaganya. Kemudian setelah itu ada Tuhan yang mematikannya. Di saat dijaga oleh Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga mau mematikannya, bagaimana urusannya dengan Tuhan? Maka di sini mustahil adanya Tuhan yang berbilang. Begitu juga kudrah berbilang. Kalau ada kudrah dua, maka itu mustahil. Kudrah Allah hanya tunggal satu. Maka dibahas oleh Bakar Akidrah. Jadi tidak ada Allah yang maha tunggal mempunyai dua sifat kudrah atau iradah dua. Tidak, satu. Ini pun dibahas secara detail di dalam akidah. Jadi begitu hebatnya para ulama itu untuk menafikan kesyirikan itu betul-betul detail. Jangan sampai seolah-olah mengesahkan Allah, meyakini Allah maha tunggal, tapi diam-diam punya keyakinan yang merusak. Keyakinan yang bertentangan dengan maha tunggalnya Allah. Kemudian juga ia mengatakan Tuhan hanya ada Allah saja. Tapi kok diam-diam dia meyakini bahwasanya ada makhluk Allah yang punya sifat seperti Tuhan. Percaya ada nyiroh kitul yang punya kekuatan seperti ini. Adalah syirik. Karena diyakini oleh pengikut-pengikut yang mengakui nyiroh kitul. Bahkan sekarang ada bualan-bualan nyiroh kitul kerjasama dengan wali-wali. Ini kan jelas hayal. Mana ada kerjasama dengan wali-wali Songo? Masa punya pertemuan khusus dengan mana bualan? Nyiroh kitul adalah hayal. Keyakinan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Apalagi diyakini dia punya kekuasaan. Syirik. Bahkan jangankan kok sampai kepada urusan nyiror gitu. Kalau kita mempercayai sesuatu punya kekuatan dari zatnya, sehingga dia mempunyai pengaruh secara khusus, syirik. Ini termasuk yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kumum berkenaan tentang pekerjaan. Yang ini semua adalah Allah yang berbuat ini semuanya. Jadi berdiri duduknya seseorang, mati hidupnya seseorang. Bahkan kalau ada pisau itu akan menjadi potong karena Allah. Bukan karena pisau itu potong, akan tapi hubungan antara pisau dengan daging yang dipotong atau api dengan kertas ini adalah ada hukum kebiasaan. Dan bisa saja kebiasaan ini menjadi tidak ada karena Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mestinya manusia kalau dibakar itu hangus. Dan coba kalau manusia dibakar semuanya hangus. Ngaben. Yang di Bali sana semua manusia mati dibakar hangus jadi abu. Akan tapi ini adalah hukum antara antara api dengan sesuatu yang dibakar ini adalah kebiasaan. Bukan karena Allah menitipkan di api kekuatan untuk membakar, itu adalah sesat. Kaum Mu'tazilah tersesat di sini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan api membakar kertas ini karena kebiasaan yang mungkin bisa saja tidak membakar kalau Allah tidak menghendaki, dan itu terjadi kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan seperti itu. Jadi masalah tauhid ini dibahas oleh para ulama panjang lebar dengan nafyul kumum al-khamsah, meniafikan kam yang lima. Baik, yang jelas Allah Maha Tunggal di dalam zat-Nya. Sifatnya pun demikian. Pekerjaannya pun demikian. Tidak ada makhluk lain yang punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Bahkan menisbatkan pekerjaan itu kepada dirinya secara hakiki adalah juga salah. Akan tapi nanti ada dibahas oleh bakar akidah kita supaya orang tidak kurang ajar. Pekerjaanmu adalah Allah yang menciptakannya. Akan tapi kemauanmu untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah ada padamu. Sehingga jangan sampai ada orang di saat berzina lalu berkata, ini pekerjaan Allah, ini kurang ajar. Memang Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan pekerjaanmu. Akan tapi ketahuilah, Allah memberikan kehendak kepadamu dan kau akan dihukum dengan kehendakmu. Jadi ini adalah masalah detail di dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaati Asy'ariyyati dan Maturidiyah. Al-Wahid, Allah Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, syirik keluar dari iman. Dan tidak diampuni dosanya orang menyekutukan Allah. Baik menyekutukan secara langsung mengatakan Tuhan Allah itu. Tuhan itu ada dua. Allah ada dua. Atau mengatakan meyakini selain Allah sebagai Tuhan. Matahari Tuhan. Sehingga kalau kita bicara urusan jimat itu sebetulnya bab tauhid. Kalau ada orang mengatakan jimat itu punya pengaruh dari dalam dirinya jimat itu, maka syirik. Sehingga masalah jimat itu tidak akan menjadi syirik kalau hanya seseorang meyakini bahasanya Allah akan menitipkan, Allah akan memberikan keberkahan. Karena sesuatu, karena ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mengatakan orang urusan dengan jimat syirik itu juga kesalahan besar. Kesalahan besar Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi syirik adalah kalau orang sudah meyakini jimat itulah yang menjadikan dia bisa begini dan begitu, syirik. Akan tapi pun kita tidak boleh berlebihan selagi mentang-mentang jimat tidak dikatakan syirik, kemudian urusan kita dikit-dikit dengan jimat-jimat. Mau menundukkan istrinya saja urusan jimat, ini kan keterlaluan. Kalau menundukkan istri adalah dengan akhlak yang mulia. Nabi tidak ngajari jimat, dikit-dikit jimat-jimat begitu. Cuman kita juga tidak mengatakan jimat itu syirik selagi orang masih meyakini itu kekuatan dari Allah. Dan kisah jimat itu sendiri, ini masalah tauhid. Kisah jimat itu sendiri pada zaman sahabat Nabi ada, zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, tentang anak-anak kecil yang dikalungi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilipat ayat Al-Quran dalam bentuk lipatan sehingga dikalungkan di anak kecil agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak terlihat. Ada dan tidak dikatakan syirik yang demikian itu. Tetapi yang harus kita faham, ini kan anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa baca. Tapi kalau bapaknya aja enggak usah pakai lipetan, taruh di sakunya. Bapaknya dibaca zikirnya. Santri wae jimat ini bagaimana? Baca wiridnya setiap hari zikir itu, di lidah dan di hatimu itu. Santri pakai jimat ini. Kalau mengatakan syirik tidak, akan tapi bukan. Al-Qur'an bukan untuk dilipat, akan tapi untuk dibaca dan ya. Makanya perlu kita punya wirid rutin sehari-hari. Jangan berlebihan urusan jimat, sampai di rumahnya ditempeli 16 jimat, karena kiainya 16. Berguru dengan 100 kiai, kiai 100 tempelan. Memang kita tidak mengatakan itu syirik, akan tapi itu hanya untuk anak kecil. Ente anak kecil, anak tua. Ini. Sebenarnya kita perlu kembalikan, supaya kita tidak berlebihan. Sehingga kita tuh tidak beribadah. Datang ke kiai minta tempelan. Minta amalan. Saya punya amalan apa? Gitu loh. Baru benar. Kita perlu amal yang baik. Amal soleh. Bukan jimat. Tapi meyakini jimat punya kekuatan. Ini adalah syirik. Sehingga kalau orang ketergantungan dengan jimat. Mau belanja dengan jimat. Biar nawar murah. Dari Cirebon pergi ke Tegal. Rumahnya lupa. Sudah sampai Losari. Hampir sampai Tegal. Tuh. Gara-gara jimatnya ketinggalan. Balik lagi ini. Ini berlebihan dengan jimat. Harus faham makna ini. Memang kita tidak, selagi meyakini Allah yang punya kekuatan, tidak syirik. Cuma itu bukan urusanmu, orang yang bisa baca. Dan bukan dihimbau dikit-dikit. Sekarang ada buku-buku bab jimat. Bahkan Imam Ghazali katanya punya buku jimat. Itu adalah dusta atas nama Imam Ghazali, kitab Awfaq. Itu tidak pernah ditulis oleh Imam Ghazali. Awfaq. Kitab yang paling digemari santri. Santri khayal pulang itu pengen langsung hebat. Punya segala macam. Punya ilmu peletnya. Wah, kalau orang pada seneng badannya. Datangkan duit. Pengen apa. Ini santri males. Itu. Jadi khayalannya di pondok nanti dia baca Awfaq. Nanti bikin jimat-jimat ini. Nanti rizkinya datang sendiri. Kaya raya. Kemudian orang pada menghormatinya. Kemudian apa lagi? Kalau ngomong orang langsung terpengaruh. Awfaq bukan tulisannya Imam Ghazali. Dinisbatkan kepada Imam Ghazali dengan dusta. Imam Ghazali tidak ngajari halal semacam itu. Cuman kita juga jangan seperti sebagian orang jimat syirik, jimat syirik. Ente tahu syirik atau tidak? Kalau ada seseorang mengatakan dari jimat inilah ada kekuatan yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan Allah. Ini yang bisa menjadikan saya begini, syirik. Dan itu tidak diperkenankan. Baik. Ini adalah urusan jimat. Masih mau menyimpan jimat yang banyak? Zikir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal wanas akan dilindungi oleh Allah. Baca ayat kursi dilindungi oleh Allah. Sehingga para ulama membuat hizib itu doa-doa yang diambil dari Nabi untuk perlindungan, ratib untuk perlindungan. Kalau sudah ratib hadad, ratib atas, ratib hizbun nawawi, hizbul bahar, hizbul sayfi, sudah cukup itu semuanya. Jangan sampai berurusan dengan tempelan-tempelan lagi nanti itu dia. Adapun masalah sesuatu yang ada bekasnya orang soleh, bajunya orang soleh, ini lain atharul mu'min. Sesuatu yang ada pernah nempel di tangannya orang yang penuh berkah, ada berkahnya. Dicontohkan langsung dari diri Nabi SAW, bajunya Nabi diperhatikan oleh istri beliau, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Ada kisah. Dan selagi Nabi ada athar Nabi, ada keberkahan athar Nabi, tapi tetap keyakinan kita adalah Allah yang memberikan itu semuanya, bukan dari bajunya Nabi yang bisa memberikan keberkahan. As-Samad. Setelah kita meyakini Allah Maha Tunggal, maka hanya kepada Allah lah kalau kita meminta. Nah, apa ini ke laut selatan? Mau nanam padi saja harus naruh di empat pojok, taruh lainnya. Katanya, ada Dewi Sri katanya. Loh kok ada santri kenal Dewi Sri itu? Rumahnya mana itu, gang berapa itu? Jalan apa? Nah itu rumahnya kan Dewi Sri, Dewi Padi. Kenal Dewi Amor, Dewi Cinta. Apalagi? Kese santri ya tanya kan mana? Anak iman kenal Dewa Amor, Dewa Amor, Dewa Dewa Sri, Dewa Dewa Dewi. Sehingga bergantungnya bukan kepada Allah tapi kepada Dewi tadi itu. Mau nanam padi ya, hanya Dewi Sri. Taruh pojok sana telur sama lombok sama sini telurnya bawa sini, telur tengah matang enak banget itu. Jangan taruh di sawah. Sama sedikit beras. Beras itu dimasak, diliwet, ini enak. Bukan tok taruh di sawah. Sehingga belum mengesahkan Allah, mengatakan Allah Maha Tunggal secara sesungguhnya. Sehingga kalau sudah mengatakan Allah tidak Maha Tunggal, maka bergantungnya pun tidak kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Di pinggir-pinggir pantai laut selatan itu banyak tempat-tempat wisata. Ini adalah tempat yang begini. Mintalah perlindungan kepada Nyi Roro Kidul. Coba di teluk Jawa Timur sama Teluk Popoh ada tulisan gede. Minta perlindungan Nyi Roro Kidul. Ada apa Nyi Roro Kidul? Panggil-panggil juga enggak datang itu. Tenyelam situ enggak ada Nyi Roro Kidul. Itu keyakinan yang itu syirik. Minta kepada Allah. Nyi Roro Kidul ada lagi. Macam-macam. Ada keyakinan di kampung yang dibuat oleh pendahulunya. Danyangan, penguasa, macam-macam, waduh. Sehingga mereka tidak bergantung kepada Allah, maka harus as-samad. Tempat untuk mengadu. Tempat bergantung. Selagi kita tahu Allah Maha Tunggal dan telah mempunyai sifat-sifat yang sudah kita fahami selama ini, maka kepada siapa lagi kalau kita tidak kepada Allah dalam bergantung kita? Mengadukan kebutuhan kita kepada siapa kalau kepada selain Allah? As-samad. Tempat untuk mengadu. Tempat untuk mengadukan segala kebutuhan kita. Mengadukan segala kebutuhan kita Allah as-samad. Keinginan kita, kita adukan kepada Allah. Keluh kesah kita, kita adukan kepada Allah as-samad. Coba yang belum kenal Allah al-ahad tadi, belum kenal Allah Al-Wahid Al-Fardu tadi, benar punya masalah bawa sesajen, kepala kerbau. Itu dimasak sop enak benar itu. Kepala kerbau ceburin di laut. Kepala kerbau ditanam, bangun jembatan. Itu masih ada keyakinan begitu. Sehingga as-samadnya sudah enggak bergantung lagi kepada Allah karena keyakinan tadi sudah salah. Ada sangkut pautnya memang. Kalau sudah tidak mengesakan Allah secara sesungguhnya, tidak mengatakan Allah zat yang Maha Tunggal dengan benar. Memang dia tidak mengatakan Tuhan Allah itu dua, tapi meyakini ada selain Allah yang punya kuat. Makanya al-qumum al-khamsah yang disebutkan pakar akidah itu detail sekali dan tidak pernah dibahas oleh pakar akidah yang lainnya yang katanya pembebas kesyirikan itu. Enggak. Pembebas kesyirikan itu kebablasan dia tuh. Bukan kebablasan, enggak kenal makna tauhid yang sesungguhnya. Dikit-dikit mengatakan orang lain syirik, kafir, syirik, kafir, syirik, kafir. Ternyata memahami pemahaman Abul Hasan Asy'ari tidak mampu mereka. Karena Abul Hasan Asy'ari telah menjelajah wilayah-wilayah yang dikatakan itu syirik dengan pemikiran beliau sehingga mencermati betul kesyirikan-syirikan yang terjadi pada masa itu. Diterjemahkan dalam bahasa ilmiah beliau tentang urusan-urusan akidah di saat berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini malah mengkafirkan orang mukmin sampai tawasul kok jadi syirik. Bagaimana Nabi mengajarkan yang demikian? Ini salah. Pemahaman yang salah. As-samad adalah tempat mengadu. Mengadukan segala hajat kita. Bagian kita adalah semakin yakin dong kalau sudah di kukuhkan dengan oleh keyakinan kita bahwasanya tempat mengaduhannya Allah, maka tidak mungkin setelah itu kita mengadu secara sesungguhnya kepada Allah, kecuali kepada Allah. Kalaupun kita mengadu kepada manusia karena kita meyakini Allah tetap Allah, hanya ada sebab-sebab yang Allah berikan, jalan-jalan yang Allah berikan, akan tapi harus kita yakini bahwasanya itu dari Allah, termasuk pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Hadiah yang diberikan oleh Allah oleh seseorang kepada kita harus diyakini dari Allah. Akan tetapi orang tersebut perlu kita hormati karena apa? Dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan hadiah tersebut kepadamu. Faham makna kita menghormati seseorang? Jangan salah. Bukan kita menghormati seseorang yang telah memberikan kepada kita karena dia memberi. Karena dia tidak bisa memberi secara sesungguhnya. Yang menggerakkan hatinya Allah. Yang menjadikan dia memiliki itu semua Allah. Kemudian yang memilihkan dia untuk memberikan kepada anda adalah Allah. Dan ini semua adalah milik Allah. Adalah yang memberi adalah secara sungguh adalah Allah. Cuman kenapa kita berterima kasih dengan orang ini? Karena dia telah dijadikan perantara oleh Allah. Artinya dia hamba dipilih oleh Allah. Allah tidak memberikan secara langsung kepadamu. Tapi Allah melihat hamba tersebut. Tentu hamba ini punya kelebihan daripada kamu. Sehingga kita berterima kasih, menghormat orang tersebut karena dia telah dipilih oleh Allah sebagai perantaranya sampainya pemberian Allah kepada kita. Ini as-samad. Pertemuan yang akan datang insyaallah al-qadir al-muqtadir. Semoga Allah menambahkan kekuatan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada Bu Yahya yang dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami mau bertanya. Kemarin lusa kira-kira Sabtu saya mendengarkan Buya Yahya dari Jawa Timur dari Radio Samara itu menerangkan bahwa mendengarkan salam itu kalau ke lain jenis itu hukumnya haram, tapi keterangan yang selanjutnya itu di mendengarkan salam hukumnya haram, tapi ada tafsil-tafsil lainnya juga ada yang diperbolehkan. Yang saya tanyakan berhubungan dengan hari raya, bagi kalau hukumnya berjabatan tangan kepada selain jenis itu juga atau selain mahramnya itu juga haram. Yang saya tanyakan berhubungan dengan hari raya, terus biasanya di daerah saya Jawa Timur itu umumnya berjabatan tangan itu juga dengan putra putri, tapi dengan jamaah itu sudah biasa, sehingga apabila saya tidak berjabatan tangan itu dibilang istilah asing atau dicemooi. Itu bagaimana kalau ada solusinya, bagaimana jalan keluarnya, atau bagaimana hukumnya seandainya berjabat tangan dengan tangan tersebut dengan tidak ada nafsu atau syahwat sama sekali bertepatan dengan hari raya. Kedua kalinya yang saya anu karena hari raya ini umumnya di daerah kami itu ada banyak petasan atau itu kembang api. Itu bagaimana hukumnya seorang tua memberikan petasan atau kembang api kepada anak, atau memberi uang untuk membeli petasan atau kembang api, atau biasanya di daerah kami ini nak ada sangu sedikit untuk membeli kembang api. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang biasa terjadi di masyarakat ya, kalau pembangunan rumah dari awal berdiri misalkan pembukaan sampai udah berdiri, ibaratnya udah berdiri tinggal berapa persen, kan suka ada kebiasaan-kebiasaan ya Buya. Kadang sampai si kayu itu dimandikan, dibungkus dengan bendera, dikasih syarat yang lain-lain. Nah, itu tuh udah terbiasa di masyarakat tuh banyak kejadian begitu Buya. Yang saya pertanyakan di sini itu semacam ada keyakinan jatuh ke syirik enggak? Terus kalau misalkan rumahnya yang sudah terpasang begitu misalkan kata Buya itu jatuh ke syirik, itu bagaimana cara, maksudnya cara bertaubatnya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah salam, kemarin kita bahas detail bahwasanya ada salam kita dengan orang kafir seperti apa. Menjawab salam orang kafir kita diperkenankan, waalaikumsalam, kalau mereka dengan salam yang jelas. Adapun memulai salam itu ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan haram sudah jelas. La tabda'u bisalam, jangan kau memulai dengan mereka dengan assalamualaikum, kalaupun harus salam dengan selamat pagi dan seterusnya. Kalaupun harus bersalam dengan orang kafir, hendaknya dibedakan dengan salamnya dengan orang-orang yang beriman, misalnya assalamualaika. Karena mungkin di tempat tersebut kalau kita tidak mulai dengan salam, karena khususnya di negeri Arab, biarpun orang Nasrani mereka biasa dengan assalamualaikum. Kalau kita tidak mengucapkan salam, dianggap kita ini tidak ngerti adab. Maka kita pun mengucapkan salam, katakan assalamualaika. Tidak dengan assalamualaikum akan ada perbedaan. Diniatkan di dalam hati kita, niat mendoakan mereka. Ini dijelaskan, mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Adapun dengan seorang wanita, tidak haram. Salam dengan wanita tidak diharamkan, kecuali antara seorang laki dengan perempuan yang syabah, yang masih perawan, yang masih muda, Dan di dalam salamnya ini ada tanda fitnah. Jadi seorang wanita tidak wajib menjawab salam seorang laki yang fitnah. Assalamualaikum. Ada. Semua orang faham fitnah itu. Kalau salam normal, assalamualaikum. Bimana ukti? Ada masalah. Jadi di situ yang dilarang adalah syabah yang khauf fitnah. Jadi bagi seorang wanita, dalam mazhab Imam Syafi'i sangat keras haram wanita menjawab salam seorang laki-laki yang disebarkan dengan cara fitnah. Dan kita juga tidak sunnah mengucapkan salam kepada wanita jika ada fitnah di dalamnya. Fitnah. Bahkan salam yang salam fitnah itu salam mukaddimah kalam, kalam mukaddimah liqa', liqa' mukaddimah zina. Ini kalau salam-salam yang serius. Maka di saat seorang laki-laki bersalam dengan seorang perempuan tidak adanya fitnah, maka itu menjadi diperkenankan lagi. Apalagi di saat kita bersalam dengan jamaah perempuan, sangat diperkenankan dan wajib untuk menjawab. Tapi kalau secara khusus, kemudian di situ ada fitnah, menjadi haram menjawabnya, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, itu sangat jelas. Kemudian masalah bersalam-salaman, empat mazhab. Kita tidak akan keluar dari empat mazhab. Salaman dengan orang yang bukan mahramnya. Apa yang dilakukan oleh manusia bukan hujah. Hujah itu hanya pekerjaan Rasulullah saja. Selain pekerjaan Nabi, biarpun si fulan orang besar ini bersalaman, bukan hujah, tidak akan merubah hukum. Mana ada dalam usul fikih dikatakan pekerjaan manusia itu hujah? Fi'lul alimi laisa hujjatan. Pekerjaan seorang alim bukan hujah. Jadi kita dalam mencetuskan hukum tidak boleh si alim melakukan begitu. Karena dia bukan Nabi. Yang perilakunya bisa kita jadikan istimbat hukum. Dasaran untuk istimbat hukum. Yang dikatakan oleh para ulama empat madhab berjabatan tangan dengan orang yang bukan mahramnya adalah kalau sudah masih muda, tushtaha, orang yang normal membangkitkan syahwat menurut tabiat salimah, menurut jiwa orang-orang yang selamat tabiatnya, itu adalah haram. Kecuali ada kil, pendapat kemurahan boleh berjabatan tangan dengan al-qawaid minan nisa. Orang-orang wanita yang sudah tua, renta, yang tidak akan mengundang fitnah. Sudah nenek-nenek bersalam, berjabatan tangan. Ini masih ada perkenan untuk yang ini saja. Adapun masih muda yang sekiranya masih mungkin seandainya dia mau menikah dengannya dan normal dan orang tidak mencibir, tidak mengatakan aneh, maka itu adalah haram. Itu sudah disepakati oleh empat madhab. Kalau ada orang mengatakan dalilnya adalah bukan dari nas qat'i, kalau sudah dikatakan ijma' ulama, ingat, dalam pembahasan fikih, sandaran ijma' tidak harus qat'i. Biarpun itu adalah khabar ahad, kalau sudah ijma' ulama, wajib kita patuh. Kalaupun ada orang yang melakukan, kita doakan. Tidak usah kita membela kesalahan, karena kita melakukannya. Tinggal kita beristighfar, selesai di hadapan Allah, mah beres. Tapi kalau kita menentang ulama, kita takut bermasalah. Kalau kita melihat si fulan, si A, si B terlalu bersalaman, kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka mungkin tidak senang dengan cara seperti itu. Hanya mungkin karena mereka melihat umatnya itu masih sangat lemah imannya. Kalau ternyata dia tidak bersalaman lalu nanti menjadikan hati mereka kecewa. Mungkin seperti itu. Dan mungkin dia timpali dengan istighfar yang banyak. Kita tidak boleh menilai apa yang ada dilakukan orang. Ini urusan kita masing-masing di dalam menjalankan syariat. Ya yut'ana ahadukum bi khaitimin haditin khairun lahu ay min antamassa imra'atan min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Seandainya ditusuk kepalanya dengan besi, itu lebih bagus daripada harus berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal dengannya. Ini adalah masalah hukumnya. Kemudian kalau apa yang terjadi di masyarakat, sudahlah jangan nilai orang. Belum apa-apa sudah nilai kiai. Loh kok kiai itu salaman, itu bukan urusanmu. Yang penting dirimu sendiri sudah. Bisa enggak menerapkan ini? Kalau engkau tidak bisa menerapkan, tinggal istighfar, minta ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau kebiasaan di Jawa Timur seperti itu, kita juga dari Jawa Timur, sama Jawa Timur. Hanya tinggal bagaimana kita menyiasati. Kalau kita menghindar dengan sok, orang nak. Astagfirullahaladzim, haram, Allah, Allah, Allah, Allah. Lailallah jannatun. Ya sesajanya kita menghindar dengan cara Nabi sehingga orang semuanya tahu. Dan kalau dikatakan tidak bersalaman itu menjadikan orang tidak punya kawan, siapa yang mengatakan tidak punya kawan? Kita punya kawan banyak. Dan pejuang-pejuang yang di sini mereka juga punya istri, kita tidak bersalaman dengan istri mereka tidak akan mengurangi apapun, bahkan mereka mengerti. tidak mengurangi apapun. Mereka tidak menggunjing, bahkan tidak. Mereka baik-baik saja. Jadi kita perlu membiasakan yang baik. Tentu membuat perubahan dari sebuah kebiasaan ini pekerjaan yang amat berat, sebab terkul adah adawah. Kalau kita melawan sebuah kebiasaan itu kayak perang bener nih. Baik, ini perlu proses, perlahan demi perlahan. Yang masih mungkin untuk kita hindari. Orang Sunda mah enak. Orang Sunda itu diberi oleh Allah kemudahan untuk menghindar dari salaman. Cukup gini tak sendiri. Sampai kadang kebablasan. Laki dengan laki diginiin saya itu. Salam. Oke, ini laki dengan laki begini salamannya. Ini kebablasan namanya. Lalu kita ada orang salaman. Ini laki salamannya. Ujung ini. Kalau perempuan dengan perempuan cakep itu begini. Sudah ada sampai bersentuh. Bersentuhan. Ini adalah cara. Di sebagian masyarakat Cina sana menganggap salaman adalah aib. Dan celah. Bahkan sebuah pekerjaan yang terhina, maka mereka menghindari salam. Ada masyarakat di bagian Cina, dan Cina itu banyak banget. Ada masyarakat yang mengatakan bersalaman itu adalah tidak baik, bukan suatu yang baik. Artinya baik dan tidak baik itu ternyata ukurannya harus syariat. Jadi kalau kita ngurusi gak enak sama orang, terlalu enak kepada Allah, sepertinya ini su'ul adab kepada Allah. Dengan orang gak enak, tapi sama Allah enak terus, ini bermasalah. Kalau kita melanggar, cukup adukan kepada Allah, ya Allah, aku masih bersalaman, ya Allah, ampuni kami. Dan setelah itu jangan menyebut, lah kok kiai itu masih salaman, Buya. Lah ini kayaknya biasa kurang ajar ini. Memangnya ini adalah harus maksum semuanya. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Yang bermasalah adalah orang sombong dengan kebenaran. Sudah salah, enggak ngaku salah, ini problem. Coba dibahas semuanya di dalam bab pembahasan kitab fikih. Empat madhab. Empat madhab melarang bersalaman. Tapi kok itu melakukan? Kalau masalah orang melakukan kesalahan banyak. Bukan saja urusan salaman. Kenapa kok kamu bahas urusan salaman saja? Selain salaman banyak yang dilakukan orang. Membuka aurat juga ada. Macam-macam kesalahan. Kita tidak perlu mencari-cari kesalahan orang. Kalau ingin membuat, menjalankan hukum, lakukan untuk dirimu sendiri, anak-anakmu, santrimu. Ini dulu sudah. Baru nanti akan berkembang secara otomatis, santri punya kawan, santri punya keluarga, nanti akan nyebar secara sendiri. Kok kita sibuk ngurusi kiai itu salaman, ini kok kurang ajar. Jadi ya kita, makanya anak-anak santri yang sudah tidak bersalaman, awas jangan merendahkan orang lain yang masih bersalaman. Kok tidak tahu apa yang ada di hatinya. Tapi hukum seperti ini. Hukum adalah, inilah hukum Allah. Hukum Allah yang difahami oleh para ulama melalui riwayat dari Nabi SAW. Baik. Kemudian masalah buat petasan. Petasan itu harganya mahal. Satu batang itu 60 ribu. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah nyumbang rohingnya atau belum? Itu adalah mubadir. Kita tidak mendukung hal-hal yang demikian itu. Ingin membuat kemeriahan tidak dengan seperti itu. Meriah bisa dengan sholawat, meriah bisa dengan berzikir. Dan meriah pun tidak harus bertepuk tangan. Meriah adalah dengan riangnya hati. Akan tapi kalau sudah dengan suatu yang mubadir, kita himbau untuk tidak seperti itu. Ajari anak-anak kita untuk bersedekah. Hari ini lebaran, nak, senangkan orang fakir yang ada di sana. Daripada membeli petasan 500 ribu, 300 ribu, kita sumbangkan itu semua kepada orang fakir di sana. Pendidikan buat anak. Sehingga kita tidak senang ada petasan di sini. Ada pengantin kemarin melanggar atau ada petasan. Kita kayak sudah kebanyakan sedekah, kamu petasan, wahai anak-anakku semua. Rohingya sana itu setiap hari butuh makan. Sudah bantu atau belum? Pondok perlu bangun semuanya. Orang fakir kiri kanan kita perlu bantuan. Ada orang di rumah sakit enggak bisa keluar, bingung keluar karena enggak punya duit. Bagaimana akan kita bakar duit itu? Nah ini, mubadir. Di samping mubadir mengagetkan orang kadang, tidak semua orang senang dengan petasan. Sebab ada orang yang kagetan, itu betul-betul kaget dengar api itu sudah gemeteran. Subhanallah. Bagaimana kita akan mengganggu orang lain? Dan tidak semua orang senang ya. Memang orang tertawa kadang tertawanya karena sudah enggak punya kawan dia. Kalau sedang bisa megang kamu bakal pegang dirimu. Cuman karena dia tidak kena, akhirnya ikut tertawa. Karena apa? Ini temannya pada tertawa semua. Padahal dia paling takut dengan yang namanya petasan. Ada atau tidak? Ada. Satu orang saja sudah merupakan dosa kalau kita menyalakan petasan, nakutkan satu orang. Apalagi dua, tiga, empat, dan seterusnya. Belum lagi membuang uangnya. Itu adalah tidak baik. Dan jangan diberi anak-anak kita yang demikian itu. Jangan beli petasan. Beli yang lain yang bermanfaat. Makan enak lebih bermanfaat untuk bersenang-senang hari itu. Bukan makan petasan. Nah ini. salah pendidikan itu. Kemudian masalah membangun rumah. Dulu juga ada pengen bangun rumah, dipasang ada pisang digantung di atas. Pisang taruh di bawah buat tukang, taruh di atas ngapain ini? Wah, aneh bener, pisang taruh di atas. Bendera buat ngelipat. Bendera itu dikibarkan untuk tanda kalau ente ini orang Indonesia gitu toh. Kalau bendanya begitu nanti orang Saudi, bendera ini orang Palestina, itu bendera taruh di atas. Apalagi dibandingkan tukang habis kerja suruh mandi biar wangi itu, bukan kayu dimandikan, kayu dicat. Kayu dimandikan. Kalau dimandikan maksudnya adalah untuk menghindarkan dari sesuatu kekotoran biar nanti dicatnya gampang, boleh. Sehingga di bukan dimandikan, dicuci itu adalah yang dimandikan itu kayaknya. Enggak ada semuanya. Kalau masalah syirik yakinnya seperti apa? Enggak ada. Enggak ada orang mandikan kayu bangun pondok segede ini itu. Enggak ada orang mandikan kayu, enggak ada bendera di atas sana itu. Apalagi enggak ada pisangnya. Pisangnya di bawah buat santri itu aja kurang. Ini memang, ya itu dari mana keyakinan, harus dirubah perlahan. Tapi jangan mencaci dulu, ntar pelan-pelan kalau mau rubah. Ya ada, aman-aman. Biar selamat katanya. Selamat yang menjadi keselamatan adalah Allah. Biar bendera, gak pakai bendera, kalau waktunya jatuh, ya jatuh. Ini, gak boleh kita yang demikian itu. Yang nyuruh ustadz saya, waduh ustadznya memang aneh, bener ini. Ustadznya ngizinkan yang bendera bukan tadi. Yang dikhawatirkan ada keyakinan-keyakinan di balik itu semuanya. Pisang, kita pernah ngelihat pisang. Apa yang dia tuh? Iya bu ya biarin aja. Pisang di atas susah ngambilnya itu, busuk itu nanti. Yang aneh lagi ya kepala kambing, kepala kambing ini. Kalau meyakini ada kepercayaan di balik itu semuanya syirik, tapi hanya sekedar gitu-gitu adalah kebiasaan jelek. Tidak usah melakukan begitu bangun rumah. Coba siapa? Angkat tangan yang pakai pisang digantung di atas. Yang lalu biar berlalu, tobat. Ke depan kalau bangun anaknya gak usah pakai begitu. Gak usah pakai begitu. Hah? Selamatan, iya. As-sadaqah tadfa'ul bala. Benar, selamatan. Undang orang untuk makan sebelum bangun rumah agar tertolak dari bala bencana. Iya, itu pendidikan yang benar. Baik. Kita tidak mengatakan syirik kecuali ada keyakinan. Keyakinanmu apa? Loh? Keyakinannya ada danyangan sini yang bakal menjaga kalau kita begini. Ini khawatir. Danyangan itu apa? Yang bau rekso. Baik, atur bahasa apa lagi sudah. Pokoknya penguasa sini loh nih itu. Ya, ini kan kepercayaan tersisa dari dinamisme animisme itu. Percaya ada roh penguasa, ada pohon punya kekuatan, ada. Ini adalah syirik kalau keyakinan semacam itu. Tapi kalau ikut-ikutan saja ya salah lah. Ikut yang benar deh. Lakukan sholat hajat 2 rakaat membangun benar. Bacakan Al-Fatihah didoain oleh para ulama. Iya. Pisang gantung di atasnya. Baik, semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam-malam 27. Apakah benar pintu rumah yang menghadap ke kiblat menyebabkan si pemilik rumah sempit rezekinya? Ya, memang pintunya di barat rumahnya harus menghadap kiblat. Kalau menghadap ke pinggir kan enggak benar. Rumahnya jalannya di baratnya. Biasanya kayak begini. Rumahnya ngadep ke kiblat. Rumah Buya ngadep ke kiblat. Rumah Bauti ke kiblat. Salah dong, putar nanti. Lah kalau jalannya di sana, kiblat sana yang ngadep ke sana. Aneh-aneh ini. Memang keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh Pak Dukun itu memang aneh-aneh itu. Ya, juga, ya sudah lah ngadep kalau jalannya di arah kiblatnya ya otomatis pintunya ke arah kiblat. Sombong ini. Kalau memang buat suka-suka deh pintu, seni aja sudah. Enggak ada urusan begitu, urusan masalah angin kalau bertiup gitu saja. Urusan mungkin biar tidak dipandang orang, betul. Ada sebagian orang memang tidak mau pintunya ke arah jalan langsung. Kenapa? Menjaga kehormatan anak-anak putrinya. Kalau keluaran keluar tak lihat, biar dimiringkan situ. Jadi itu boleh. Bukan karena keyakinan. Ada sebagian, dan kalaupun kita punya rumah di pinggir jalan, tidak akan kita hadapkan pintunya ke jalan secara langsung kecuali ada pintu yang lain. Mungkin kita punya anak putri supaya tidak terlihat dari jalan. Kalau urusannya untuk menjaga kehormatan keluarga, iya. Tapi kalau keyakinan sempit rezeki, aduh dan makin. Ada lagi. Kalau kenceng sama sana enggak boleh. Malah saya masalah pernikahan. Kampung ini dengan kampung itu enggak boleh nikah. Nanti takut. Sampai ini keyakinan aneh, Rebu Kliwon tidak boleh menikah dengan Sabtu Legi itu apa ini. Ketemu Neton lagi ini, apalagi itu semuanya. Enggak pernah. Kalau sudah ketemu istikharah ya nikah, alhamdulillah. Sudah cantik, solehah, ganteng, soleh, baik. Tak tahu mau ketemu Pak Dukun, netonmu enggak ketemu nak. Enggak jadi nikah gara-gara Pak Dukun. Enggak, sudah. Itu pelan-pelan kita geser keyakinan-keyakinan semacam itu. Buat jalan, buat rumah, pintunya yang paling indah, sudahlah. Urusan seni dan mungkin urusan kesehatan. Urusan seni, urusan kesehatan, urusan kenyamanan saja. Enggak ada urusannya rezeki, bukan rezeki. Baik, ini saja. Tapi pintunya diserongkan, dimiringkan ke barat, tapi pintunya diserongkan. Mau nyerong ke sana sini boleh. Pokoknya pintunya jangan ngadep ke atas, gitu saja. Ini memang orang bingung semuanya. Tidak tahu ini dukunnya dari mana. Ini. Urusan sama dukun, repot itu. Ini. Cukup insyaAllah. Semoga Allah menjaga iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alina. Innaka ala kun syi'amidhur. Allahumma ya Allah. Kuatkan iman kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab hilangnya iman kami. Wahai zat yang memiliki hati kami. Kuatkan iman kami dalam akidah yang koridoi. Anak-anak kami jaga mereka semua. Ya Allah, wahai zat yang maha kuasa, wahai zat yang tempat mengadu, As-Somad, As-Somad, As-Somad. Kepadamu lah, ya Allah, kami mengadukan hajat kami. Kami punya hajat banyak, kabulkan hajat kami, ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Engkau maha tahu tentang hajat kami, hajat pribadi, hajat keluarga, dan hajat anak-anak kami semua, ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat kami. Hajat kami yang paling besar, pengampunan darimu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Hajat kami yang paling besar, menghindar dari maksiat. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan pengampunan untuk kami. Pengangkatan derajat untuk kami. Pembebasan dari api neraka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Berikan kepada kami semua ketulusan. Semua yang berjuang di sini ketulusan. Ikhlas, ikhlas karenamu, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.